Bagaimana cara masuk surga tanpa hisab dan azab dengan tauhid, dan murnikan tauhidmu kepada Allah. Karena Rasulullah sebutkan orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah kalau sakit, tidak minta untuk dikai sengatan besi panas di titik-titik saraf tertentu, tidak minta untuk itu, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Semua itu karena kemurnian tauhidnya, dijaga dari segala yang menggores tauhid, baik itu dalam bentuk kata-kata, sumpah dengan selain nama Allah, masya Allah wa syi'ta, laula anta, laula ka lakana kada, kalau bukan karena kamu tadi sudah begini, atau yang serupa dengan itu. Ataupun itu bentuk perbuatan, amalan, memasang tamaim, jimat-jimat, dan yang lain-lainnya. Makanya kitab tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dengan begitu ringkasnya tapi sangat padat dan utuh, tidak hanya menjelaskan tauhid pemurniannya, tapi juga beliau sebutkan hal-hal yang bisa merusak dan mengurangi kemurnian tauhid itu, bentuk kata-kata maupun perbuatan, semuanya disebutkan oleh Imam dalam kitab tauhid. Kita pelajari agar mendapatkan keutamaan besar dari tauhid itu.